Oh, hampir semua ya. Baik. Ibu-ibu juga? Ya. Maka kita akan mengadakan insyaallah taala, kita akan berpesan. Di sini banyak yang jualan buku, mudah-mudahan bisa nanti kita berpesan kepada mereka-mereka insyaallah taala. Baik. Kita lanjutkan. Judulnya mengapa memilih manhaj salaf, dan saya melihat karena banyak yang tidak mempunyai bukunya dan juga banyak yang baru mengikuti, maka saya ingin mengenalkan buku ini dulu. Mengapa memilih manhaj salaf? Apa makna buku ini atau judul dari buku ini? Maksudnya adalah penulis ingin menjelaskan kepada saya, kepada kita sebagai pembaca, kenapa dalam kehidupan kita beragama kita memilih manhaj salaf. Manhaj artinya adalah jalan, metode, tata cara. Salaf artinya adalah para sahabat, para tabi'i, dan para tabi'ut tabi'i. Nah, beliau di dalam bukunya berjudulkan pertanyaan, mengapa memilih manhaj salaf? Artinya, mengapa saya sebagai seorang muslim memilih jalan hidup, metode beragama, tata cara ibadah, dengan tata cara orang-orang salaf. Salaf siapa? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Siapa sahabat? Sahabat orang yang hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah walau sekejap, dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Itu sahabat. Tabi'i, seorang yang melihat sahabat, beriman dan meninggal di dalam keimanan. Tabi'ut tabi'in, yang melihat tabi'i dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Tiga zaman ini akan dijelaskan di dalam kitab ini, kenapa kita memilih tata cara beragama kita mencontoh tiga zaman ini. Zaman para sahabat, zaman para tabi'i, zaman para tabi'ut tabi'in. Jadi kata salaf itu artinya secara bahasa orang terdahulu, dan yang dimaksud di sini adalah para sahabat, para tabi'i, dan para tabi'ut tabi'in. Nah, dijelaskan oleh beliau kenapa kita memilih manhaj salaf, kenapa kita belajar beragama mencontoh para salafus salih. Maka disebutlah dengan manhaj apa? Salaf. Ingat, manhaj salaf bukan agama baru. Bukan. Karena mereka adalah para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Kemudian mereka bukan juga mazhab baru, kelompok baru. Enggak. Mereka kaum muslim yang beragama Islam, cuma lebih pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu. Ya, itu maksud tema dari judul dari buku ini. Mengapa memilih manhaj salaf? Nanti akan kita baca apa yang beliau sebutkan. Kenapa sampai beliau akhirnya memilih gaya hidup para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i, dalam berakidah, dalam beribadah, muamalah, ataupun tingkah laku. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi inti buku ini itu, ya, inti buku ini adalah itu. Taib, kita baca seperti biasa dalam pembacaan kitab-kitab, saya selalu membawakan buku Arab aslinya, sehingga mungkin terjemahannya ada yang kurang atau ada yang kelebihan, maka kita bisa benarkan. Bab yang pertama, waqi'ul ummatil islamiyyati wa nubu'atis sadiqil masduq. Realita umat Islam. Artinya di bab pertama ini penulis, yang kalau saya maksudkan penulis adalah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau masih hidup orangnya. Dan beliau berdomisili di Yordania. Masih muda, mungkin 40-an, 50-an sekian. Ya, Dan beliau adalah salah satu murid dari ulama besar, dari ulama-ulama hadis di abad ini adalah Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib. Realita umat Islam. Realita umat Islam. Apa maksudnya? Keadaan real yang terjadi pada umat Islam sekarang bagaimana? Beliau ingin menjelaskan itu. Dan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat di kemudian hari. Berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat Islam ini bagaimana di kemudian hari? Sepeninggal Rasulullah itu bagaimana? Itu yang akan dibicarakan pada bab ini. Kenapa beliau memulai dengan bab ini? Agar kita punya pijakan. Oh, kalau begitu realita umat Islam, jauhnya umat Islam dari agama Rasulullah yang dibawa benar-benar, kemudian memang benar berita yang diberitakan oleh Rasulullah itu terjadi, maka kita harus memilih jalan yang benar. Metode beragama yang benar, itulah nantinya mengapa saya memilih manhaj salaf. Taib. Penulis mengatakan, "Zaharat fi waqi'il ummatil islamiyah sakratan ja'alataha tafqidu tawazunaha." Pada kenyataannya ada dua hal yang membuat umat Islam kehilangan keseimbangan. Ya. Dua hal yang membuat umat Islam, ini penyakit umat Islam sekarang. Menurut penulis, dan itu nanti beliau dalili dari hadis-hadis Rasul. Sehingga berjalan limbung ke kanan dan ke kiri. Fatata arjahu dzatal yamin wa dzatal syimal. Hatta kharaja fi'amun minha ila bunayyatit tariq. Hingga karena kadang ke kanan, kadang ke kiri, banyak kelompok Islam yang keluar dari jalan induknya. Menuju cabang-cabang yang kecil. Itulah yang disebut di zaman sekarang Islam sempalan. Ya? Ngaku Islam, tapi dilihat ajarannya jauh. Ada salah satu sekte di sebuah agama Islam. Bahkan, pakaiannya seperti pakaian muslim, pakai surban. Ya. Kemudian berjenggot tapi nyembah patung. Ada di negara, salah satu negara. Mungkin sebagian Bapak Ibu saudara-saudari mengetahui akan hal itu. Nah, itu salah satu dari yang Syekh maksudkan atau penulis maksudkan. Ya. Karena dua penyakit ini, akhirnya umat Islam tidak jalan pada jalan yang induknya. Ada ke kanan, ada ke kiri, sehingga mengikuti kelompok-kelompok kecil. Yang itu bukan dari jalan Islam. Padahal Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau pernah menggambar. Khattalana Rasulullah SAW khut-khattan. Nabi Muhammad SAW menggambar pada sebuah gambar, sebuah garis. Wa khatta an yamini wa an shimali khututan. Dan beliau menulis, menggaris di kanan dan kirinya beberapa garis. Ya, beberapa garis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullah." Ini jalannya Allah. Ini jalan Allah. Sabilullah. Wa hadhihi subul. Ini jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha yad'u syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan ini ada seorang syaitan yang mengajak kepadanya. Inilah yang dimaksudkan oleh penulis. Akibat dua penyakit, kaum muslim akhirnya tercerai-berai kepada jalan ini, jalan ini, jalan ini. Tapi masih ada sisi Islamnya. Makanya membawa-bawa nama Islam. Ya, membawa-bawa nama Islam. Nah, kita, tugas kita, ya, selalu jalan di jalan ini. Ya, selalu jalan di jalan ini. Itu sebenarnya inti hidup seorang muslim. Mengikuti jalan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Bagaimana mengikuti jalan yang lurus tersebut? Yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dipahami oleh para salafus saleh. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, al-ula, penyakit yang pertama, kondisi wahan, halatul wahan. Wahan artinya adalah kondisi pengecut. Kondisi apa? Pengecut yang dimiliki oleh kaum muslim. Bagaimana itu? Lihat penjelasan beliau. Wa hadhil halatu waradatil isyaratu ilaiha. Keadaan ini telah diisyaratkan. Wa tanbihu alaiha sarihatun duna labsin. Dan diingatkan dengan sangat tegas tanpa ada kebimbangan. Keadaan ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah. Akan ada keadaan wahan ini. Pengecut di tengah kaum muslim ini akan ada. Ya. Wadihatan ghaya duna ghumudin. Sangat jelas tanpa ada kesamaran penjelasannya. Mudwiyatan duna dhajijin. Sangat nyaring tanpa ada gangguan. Yuthirun naf'a fayahjubur ru'yah fi hadithi Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Thauban, Thauban adalah seorang sahabat Rasulullah yang asalnya budak dan dimerdekakan oleh siapa? Rasulullah. Maka disebut maula. Seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, oleh seseorang, maka disebut dengan apa? Maula. Maka di sini dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah, yaitu bekas budaknya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Thauban itu adalah nama orang, ya, nama seseorang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushik an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Artinya, nyaris sudah umat-umat selain Islam berkumpul, bersengkongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makannya. Ini makan gaya orang Arab. Ya. Kalau kita makan pakai nampan, talam, itu ada sekitar 5, 4, 6, ya. Semuanya benar-benar ingin menerkam apa yang ada di talam tersebut. Nah, begitulah keadaan kaum muslim zaman yang akan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Nyaris umat-umat selain Islam berkumpul untuk menghancurkan kaum muslim, melahap kaum muslim. Dan itu kan yang terjadi sekarang. Semuanya bersatu dan kita malah berpisah-pisah. Sibuk dengan kelompok-kelompok masing-masing. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala qailun. Lalu seorang bertanya, awa min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah karena kami pada saat itu berjumlah sedikit, wahai Rasulullah, sehingga umat-umat lain ingin menghancurkan kami? Jumlah kami sedikitkah pada saat itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Artinya, tidak, bahkan kalian pada saat itu berjumlah banyak. Jadi masalahnya bukan banyak atau tidak banyak. Maka ketika banyak yang masuk dalam agama Islam, bukan ukuran kesuksesan umat Islam. Yang menjadi ukuran kesuksesan umat Islam adalah apa? Ketika umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan diceritakan di Eropa hampir kalau lagi sholat Id, mereka melakukan Id luar biasa. 1,2 juta muslim di Eropa. Banyak, oke, banyak. Tetapi Bukan itu yang diinginkan oleh umat Islam. Tetapi umat yang mengamalkan Al-Qur'annya dan sunnahnya, itu yang diinginkan oleh syariat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum katsir walakinnakum gutsaun ka gutsais sail. Akan tetapi kalian ibarat buih laksana buih banjir, buih lautan. Buih, Pak. Kelihatan banyak, kemudian setelah itu dipegang tidak ada apa-apanya. Ya, dipegang tidak ada apa-apanya. Banyak dia, tetapi dipegang tidak ada apa-apanya. Jadi ingat, lihat Rasulullah telah mengabarkan bahwa nanti hari kiamat ya'tin nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Akan datang seorang nabi bersamanya seorang pengikut. Ada dua orang pengikut. Wa ya'tin nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dan akan datang seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Maka banyak bukan ukuran standar kebenaran. Tetapi yang menjadi standar kebenaran apa? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda: "Walayanzi'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum." Artinya, dan Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Semestinya seorang Muslim berwibawa, bukan malah dihina. Dan wibawa tidak didapatkan dengan kecuali Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau ingin masuk ke Baitul Maqdis mengambil pintu kunci Masjidil Aqsa, beliau mengatakan ketika ada yang mencela beliau, masa pemimpin negara, pemimpin kaum muslim, sepatu dan sendalnya diletakkan di atas pundaknya? Ya, maka kata Umar bin Khattab, waihak, lau qala hadza ghairuk, celaka engkau wahai Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kalau seandainya aku menginginkan ada yang mengatakan ucapan itu selain engkau. Kan ucapannya wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum beriman, kenapa dilepas sendalnya, malu terhadap orang-orang selain muslim, masa pemimpin kaum muslim begini? Maka Umar mengatakan, celaka engkau wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya ada selain engkau mengatakannya itu lebih baik. Maka beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma btagaina bighairihi adzallanallah. Kami orang-orang yang dimuliakan Allah dengan apa? Jabatan? Ya. Harta? Tidak. Hasab keturunan? Darah biru, darah kuning, darah hijau, enggak. Ya, keturunan kiai, keturunan habib, enggak. Kami pun, ya, dengan Islam, tidak dengan apapun. Nahnu qaumun azzalallahu bil Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan kapan kita mencari kejayaan? Ini dalam juga kehidupan kita sehari-hari, Pak. Ya, kan kalau saya berbicara konteks yang seperti Umar bin Khattab, memang itu perkataan pemimpin negara. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan berwibawa tatkala menjalankan syariat Islam. Tidak perlu dicari-cari wibawanya, bayar orang agar hormat-hormat, enggak. Kerjakan, hambakan diri kepada Allah, maka manusia akan menghormati kita. Taat ibadah kita kepada Allah, manusia akan menganggap kita berwibawa tanpa kita minta-minta. Ya, orang mau berbicara saja segan. Kalau seandainya kita mengagungkan Allah, karena itu adalah sebuah syarat agar seseorang mendapatkan wibawa di sisi manusia. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab mengatakan, kapan kita mencari ke keridhaan ataupun kemuliaan selain dengan cara selain Islam, maka pasti kita akan dihinakan oleh Allah. Ya, tidak mungkin jaya kecuali dengan Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Yulijul laila fin nahar wa yujun nahar fil lail wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Kemudian ayat sebelumnya, walillahil tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan yang dikehendakinya, menghinakan yang dikehendakinya, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ingin mencari kebaikan, carilah dengan cara Islam. Ingin mencari kemuliaan, wibawa di tengah manusia, banyaki ibadah kepada Allah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ul atba', kalau tidak salah tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba', beliau diherani oleh para sahabatnya. Kenapa ya Abdullah bin Mubarak itu kalau datang ke sebuah tempat ilmunya bermanfaat untuk orang banyak, berwibawa di hadapan orang banyak, padahal kami sholat sebagaimana Abdullah bin Mubarak sholat, kami nuntut ilmu sebagaimana Abdullah bin Mubarak nuntut ilmu, tapi yang ini dihormati orang, selalu berwibawa, yang ini biasa-biasa saja. Maka salah satu jawabannya adalah ternyata beliau setiap malamnya menangis karena Allah. Dan apabila sudah terbenam matahari, pada zaman dahulu tidak ada listrik, yang ada hanya gelap gulita, seakan-akan beliau merasakan beliau di dalam kubur. Kata temannya, bihadza ukrim, dengan ini dia dimuliakan. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Anda akan mulia di sisi manusia. Ya? Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Anda akan mulia di sisi manusia. Apa ini? Suruh jogetan kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi saya terjemahkan dulu, Allah akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Akhirnya musuh tidak takut lagi. Sebabnya nanti akan ada di akhir. Wala yaqdhifannallahu fi qulubihim fi qulubikumul wahna. Dan Allah akan menimpakan ke dalam hati-hati kalian wahan, sifat kelemahan, sikap, sifat pengecut. Lalu orang tersebut bertanya lagi, faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu sifat kelemahan? Apa itu sikap pengecut? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penyakitnya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Berarti dua hal ini tercela dalam Islam. Cinta dunia tercela. Kalau begitu Ustaz, kita miskin aja berataan. Apakah pemahamannya seperti itu? Tidak. Yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, al-mubasyyaruna bil jannah, 10 orang dari yang dijamin oleh Rasulullah, Abu Bakar orang kaya, Umar saudagar kaya, Utsman apalagi, Ali bin Abi Thalib saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf saudagar kaya, Talha, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Zubair bin Al-Awwam, semuanya saudagar kaya. Berarti maksud cinta dunia yang dicela itu apa? Yaitu dunia yang dicintai akhirnya melalaikan dari ibadah kepada Allah. Dunia yang dicintai yang akhirnya membuat orang maksiat. Itu yang dicela. Dunia yang dimasukkan ke dalam hati. Ustaz, susah memahaminya, dunia masuk ke dalam hati itu kayak apa? Maksudnya adalah semua diukur dengan dunia. Oh, ulun pernah berpikir, baru sore tadi ulun berpikir, ada sebagian orang yang tidak bisa dihubungi kecuali karena komersil. Jadi ditelepon, diangkat kalau seandainya ada hubungan yang mendatangkan untung. Ya, kalau seandainya ada nelpon, apa? Ya, ada proyek mana? Mun kada proyek, tutup telepon. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kathural malu kullun khullani." Jika telah banyak harta, maka semua jadi temanku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta dunia yang dimaksud, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karahiyatul maut, takut mati. Ustaz, takut mati itu bukankah manusiawi? Manusiawi enggak? Manusiawi. Takutlah mati kita. Kenapa kita tidak mau terjun dari tempat yang tinggi ke atas? Karena takut mati. Kenapa kita harus hati-hati nyebrang jalan? Karena takut mati. Loh, kalau begitu takut mati dicela, berarti kita tidak boleh takut mati. Takut mati yang di bagaimana yang tercela? Ini yang kita bahas. Takut mati yang tercela adalah yang berarti tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar." Artinya, orang-orang Yahudi sangat menyukai kalau seandainya mereka diberikan umur 1000 tahun lagi. Ini yang tercela. Jadi takut mati yang dimaksud, yang dibenci oleh Rasulullah adalah yang tidak ingin menghadap kehidupan akhirat. Surat yang saya baca tadi, ayat yang saya baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 96. Ya, silahkan. Mungkin azan dulu. Atau saya bacakan, menunggu 2 menit karena biasanya dia terlalu cepat. Saya bacakan dulu ayatnya secara lengkap. Wala tajidannahum. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan dapati mereka. Mereka di sini siapa? Kaum Yahudi. Siapa? Apa yang didapati oleh Rasulullah? Ahrasan nas alah ya. Yang paling semangat untuk selalu hidup panjang umur karena takut akhirat, karena tidak mau ketemu dengan akhirat. Yang tidak percaya akan kehidupan akhirat, ini yang dimaksud dengan takut mati. Jadi bisa dicatat Pak, takut mati yang dibenci oleh Rasulullah adalah yang tidak beriman tentang kehidupan akhirat. Wa minal ladzina asyraku, dan termasuk orang-orang syirik juga mereka sangat suka ingin panjang umur. Yawaddu ahaduhum, salah seorang dari mereka, dari kaum Yahudi atau orang musyrik, sangat menginginkan, lau yu'ammar, jikalau dipanjangkan umurnya, alfasanah, selama 1000 tahun, wama huwa bimuzahzihihi minal azab, padahal panjang umur tidak menjauhkan mereka dari siksa. Ya, dari siksa neraka. Wallahu basirum bima ya'mal, dan Allah maha melihat dengan apa yang mereka perbuat. Ah, itu 2 sifat yang tercela yang dirangkum dalam kata wahan. Yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia. Cinta dunia yang melalaikan akhirat, dan takut mati yang senantiasa lupa dengan kehidupan akhirat. Cinta dunia akhirnya melalaikan segala macam kewajiban, atau gara-gara dunia akhirnya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan azan dulu, wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini bahwa seorang akan kuat tidak diinjak-injak oleh musuh, tidak mendapatkan kejelekan dunia tatkala dia menjauhkan dari dirinya sifat dua ini, cinta dunia dan takut mati. Maksud cinta dunia, dunianya dia jadikan sebagai tujuan hidupnya. Takut mati berarti dia tidak percaya tentang kehidupan akhirat. Kemudian penulis mengatakan wahadzal haditsul ladzi yushakhisu halatal wahan. Hadis yang menetapkan keadaan wahan ini yulqi bi dhalalin dhalilah. Memberikan gambaran wa yuhi bi dalalatin tsaqilah dan pemaparan yang sangat jelas ala waqi'il ummatil islamiyah tentang realita umat Islam. Yang pertama, realita umat Islam yang pertama bagaimana? Awaluha anna a'da Allah min jundi iblis wa a'wani syaitan yarsuduna numuwati numuwa ummatil Islam. Musuh-musuh Allah yang terdiri dari tentara iblis dan pembantu-pembantu syaitan terus mengintai pertumbuhan umat Islam dan negaranya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini selalu seperti ini. Jangan merasa kita lepas dari gangguan iblis. Karena iblis sudah berjanji untuk mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Artinya, sebagaimana engkau telah lencengkan aku dari jalan engkau yang lurus ya Allah, sungguh aku akan benar-benar menghadang manusia, hamba-hambamu dari jalan Allah yang lurus. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada janji iblis kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 16, 17 dan 18. Kemudian juga di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Ayat-ayat ini saya sebutkan untuk apa? Bahwa iblis senantiasa mengganggu manusia. Jangan merasa aman dari gangguan iblis. Meskipun banyak amal, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak umroh haji, jangan merasa aman dari gangguan iblis. Bahkan kita kadang-kadang tidak merasa iblis mengganggu dari arah yang kita aman darinya. Ya, kita merasa aman dari gangguan tersebut. Ternyata iblis mengganggunya dari situ. Lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Artinya, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku dari jalan engkau yang lurus, sungguh aku akan indahkan bagi manusia kehidupan dunia dan aku akan lencengkan mereka seluruhnya dari jalan engkau. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan menarik yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-A'raf ayat 17. Ayat apa? 17. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita memahami triknya iblis mengganggu manusia. Sehingga kita tidak melakukan maksiat. Kapan orang melakukan maksiat, niscaya dia akan hina. Musuh-musuhnya senantiasa menganggap remeh. Coba perhatikan, seorang akan menjadi berwibawa, dianggap mempunyai kedudukan, tatkala dia taat kepada Allah. Kapan dia bermaksiat, dia pasti hina. Tidak ada harganya di sisi manusia, jangan di sisi Allah. Lihat, kita ingin mengetahui trik-trik iblis dari mulai surat Al-A'raf ayat 17. Perhatikan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Artinya, kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. kira-kira apa yang disebutkan para ahli tafsir? Iblis mengganggu kita dari arah depan kita. Apa yang dimaksudkan dari arah depan? Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghwaitani. Kita lihat tafsirannya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mengganggu dari depan, ya. Afwan, dari depan, ya. Mengganggu dari depan. Lihat Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat 17. Ya, kita lihat tafsirannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Amma min baini aidihim fa min qibali dunyahum." Artinya, aku akan datangi mereka dari depan mereka, usakkikuhum fi akhiratihim. Lihat, iblis berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari depan, yaitu maksudnya aku akan meragu-ragukan mereka tentang kehidupan akhirat. Ada enggak ingin beramal? Jangan-jangan pahalanya enggak ada. Ingin bersedekah? Jangan-jangan tidak diganjar oleh Allah. Diragukan tentang kehidupan akhirat. Wa min khalfihim, dan iblis, dan aku akan mengganggu mereka dari belakang mereka. Maksudnya, uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan menyukakan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Yang dipikir cuma dunia. Maka Pak, bahaya orang yang tidak pernah mikirin akhirat. Kira-kira nanti saya di akhirat gimana? Ya, apa nasib saya? Yang tidak pernah mikir seperti ini berbahaya. Ini kena trik iblis. Digoda dari belakangnya. Yaitu diindahkan perkara dunia kepada dia. Kemudian Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, wa an aimanim, dan maksud aku akan ganggu mereka dari kanan mereka, asbaha alaihim amra dinihim. Artinya, aku akan menyamarkan mereka tentang perkara agama mereka. Agamanya menjadi samar-samar. Menganggap bahwasanya Islam itu kayaknya sama dengan agama yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan-jangan adalah sosok yang berdusta, na'udzubillah. Disamarkan tentang agama. Itu maksud dari syaitan mengganggu dari kanan. Wa an syama'ilihim usahilahumul ma'asi. Dan aku akan ganggu mereka dari kiri mereka, yaitu maksudnya aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Lihat Pak, yang berkenaan dengan penyakit tadi, hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati, yaitu dari depan dan dari belakang. Depan maksudnya aku akan ragukan tentang kehidupan akhirat. Seperti orang ragu, jangan-jangan enggak ada hisab. Ya, jangan-jangan tidak ada surga neraka. Kalau begitu have fun ajalah di dunia. Ya, santai aja, foya-foya. Enggak ada sholat, tidak ada. Yang penting kita nikmati dulu dunia. Masalah akhirat mah nanti. Itu maksudnya diganggu oleh iblis dari depan. Dari belakang, yaitu uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan menyamarkan kepada mereka, menyukakan kepada mereka tentang perkara dunia mereka. Ya, ini gangguan iblis kepada manusia. Nah, kalau sudah kita mengetahui itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati dalam perkara ini. Maka sekali lagi, Anda akan berwibawa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh penulis rahimahullahu taala mengatakan, haitsu ra'au anna al-wahna dabba ilaiha, kapan saja mereka melihat penyakit wahan menjalar dan menggerogoti tubuh umat Islam, wal maradu naqara jismaha, dan fawathabu alaiha, maka mereka segera menerkamnya, wa katamul baqiyatal baqiyata min anfasiha, dan menyimpan segala sisa miliknya yang berharga. Ini maksudnya, kapan umat Islam mempunyai penyakit ini, dua ini, cinta dunia dan takut mati, maka musuh Islam akan menguasai kita. Maka hati-hati itu. Ya, musuh Islam akan menguasai kita. Walam yazalil kuffar wa musyriku ahlil kitab yaqumuna bidzalik. Baru Syekh penulis cerita. Kejadian seperti ini yang diceritakan oleh Rasulullah, musuh Islam yang mengintai umat Islam kapan mereka cinta dunia takut mati, itu mulai dari dahulu. Mulai dari dahulu. Ya. Lihat, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ahlul kitab senantiasa melakukan hal tersebut sejak awal kemunculan Islam, yaitu menjaga-jaga kaum muslim. Kapan mereka cinta dunia takut mati, itu sudah dijaga-jaga dari dahulu. Bagaimana ceritanya? Haitsu daulatul Islam al-fatiyah allati arsa arkanaha wa asyada bunyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madinatin nabawiyah wa ma haulaha. Ketika negara Islam masih muda, baru dipasang pilar-pilarnya, baru ditegakkan bangunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Nabawiyah dan sekitarnya. Bahkan itu mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun negara Islam. Ya. Kemudian waqad jaa hadzal amru sarihan fi hadits tsalatsah alladziina khulifu. Maka kalau sebelum saya terjemahkan, kejadian yang terjadi pada umat Islam sekarang, di sana ditindas, di sini dihina, ya, kemudian tidak mempunyai kejayaan, itu sebenarnya gara-gara siapa? Umat Islam sendiri. Sama kalau untuk person kita, itu kan tadi kita berbicara tentang umat Islam secara umum. Kemudian kita untuk diri kita sendiri, sebenarnya kalau kita rendah, urusan dunia hina, ekonomi tidak naik-naik, menengah ke bawah terus di bawah, berkunjung di bawah aja, ya, tidak pernah naik-naik, selalu gajian cuma salam tempel, satu hari, dua hari, hari ketiga ngutang, ya, tidak pernah hidupnya itu terasa nyaman, selalu penuh dengan kesempitan. Itu gara-gara siapa? Orang lainkah kita lah? Kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sampai kita merubah diri kita sendiri. Maksud dari ayat ini adalah perubahan yang terjadi pada diri kita dari mulai atas, asalnya kaya raya, kemudian turun, itu gara-gara kita sendiri, bukan orang lain. Ya? Gara-gara kita sendiri, bukan orang lain. Musibah yang menimpa kita, gara-gara kita sendiri, bukan orang lain. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, ujian, bala, itu adalah akibat ulah tangan kita. Jangan terlalu pede, saya dulu banyak amal, saya dulu ini. Mungkin riya, mungkin sum'ah, mungkin ujub. Ya? Maka akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala begitu banyak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kemuliaan diri didapatkan dengan ibadah kepada Allah, menjadi benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian membaca buku Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Kita lanjutkan sedikit tentang hadis yang ingin kita baca. Tadi sudah kita bicarakan bahwa umat-umat selain Islam mengintai kita. Kapan kita punya dua tadi, cinta dunia, takut mati, langsung diterkam. Dan itu mulai dari dahulu. Pengintaian itu mulai dari dahulu. Dan itu dilakukan juga oleh iblis. Maka hati-hati, kita zaman sekarang hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita digoda oleh iblis dan pembantu-pembantu iblis dari manusia, itu di saat yang kita sedang lengah. Lihat sekarang cerita terjadi di zaman Rasulullah. Yaitu disebutkan di sini, hal ini tergambar dengan sangat jelas dalam sebuah hadis tentang tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Kita tahu perang Tabuk, perang yang disyariatkan oleh Islam, dan di zaman Rasulullah ada tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, yang tiga orang tersebut diantaranya adalah Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Ka'ab bin Malik ini digoda. Ini bukti umat Islam, umat selain Islam, kapan umat Islam lengah, langsung diterkam. Maka begitulah kita dengan umat selain Islam. Dan tadi ayat di rakaat yang kedua yang dibaca oleh imam, lakum dinukum waliyadin, itu adalah ayat full HAM yang paling tinggi. Hak asasi manusia yang paling tinggi itu. Ya? Lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian beragama, ini agama saya. Maka para ikhwah sekalian, jangan malu memperlihatkan Islam walau di tengah orang yang jauh dari Islam. Memperlihatkan jenggot, memperlihatkan celana di atas dua mata kaki, memperlihatkan makan kanan, tangan-tangan kanan, dengan minum dengan tangan kanan, memperlihatkan lembut dengan istri dan anak dari Islam, memperlihatkan bakti orang tua dari Islam, memperlihatkan ajaran Islam apapun, jangan malu. Karena umat selain Islam mengintai kita. Kapan kita jauh dari Islam, maka pada saat itu diterkam. Jangan malu memperlihatkan keislaman. Perempuan jangan malu berjilbab yang menutup aurat, seluruh auratnya. Meskipun kadang-kadang kita ngumpul dengan keluarga, jangan malah dijauhi keluarganya, jangan. Perlihatkan, ini loh, saya seorang wanita muslimah, begini. Ya, perlihatkan. Ya, semestinya seorang wanita muslimah tidak bersalaman kecuali dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun itu kerabat, tapi bukan mahram. Kan banyak kerabat yang bukan mahram. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka perhatikan cerita ini. Ceritanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak ikut perang Tabuk karena satu dan lain hal. Beliau tidak punya alasan. Akhirnya dihajar, bukan dihajar, dihajar, diboikot oleh Rasulullah. Tidak dibicarai. Kalau Ka'ab bin Malik salam, beliau enggak tahu apakah Rasulullah salam atau tidak sama saya, menjawab salam saya atau tidak. Kalau yang melakukan itu lawan ulun kasaifullah, sakit hati benar. Ulun salami, itu pokoknya gunduknya itu dung dung dung dung, sakit hati. Itu manusia biasa. Bagaimana yang berbuat itu Rasulullah? Berat. Bahkan itu selama sebulan, 30 terakhir, hari terakhir, selama sebulan. Kemudian 10 hari terakhir kata Rasulullah, pulangkan atau berpisah kamu dengan istrimu. Entah itu cerai atau tidak, yang penting kamu pisah dengan istrimu. Lihat, bayangkan, itu Rasulullah karena gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Dan itu yang disebut dengan hukum apa? Hajar, memboikot. Boleh enggak kita melakukan itu kepada sesama muslim? Maka jawabannya tidak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, yaitu la al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lain. La yahjuruhu fawqa thalas. Tidak memboikotnya lebih dari 3 hari. Tidak memboikotnya lebih dari apa? 3 hari. Ini urusan dunia. Ya. Jadi kadabaheranan itu hanya boleh berapa? 3 hari. Habis itu dosa. Habis itu apa? Dosa. Yang masih kada beberanan di antara jamaah, minta maaf sekarang. Minta halal. Ya, setelah itu dosa. La yahjuru muslimun akhahu fawqa thalath. Ya, tidak boleh la yahillu li muslimin an yahjura. Tidak halal berarti haram. Untuk menghajar, memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Lalu Rasulullah melakukan 40 hari. Maka jawabannya ini boleh kita menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari kalau urusan agama. Seperti seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghajar anaknya sampai mati. Tidak dibicarai oleh Abdullah bin Umar sampai mati. Gara-gara kenapa? Gara-gara tidak mau menjalankan hadis Rasulullah. Padahal bukan tidak mau, cuma karena rasa cemburu. Jadi ceritanya begini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian, ini hadis Rasul. Jangan kalian melarang istri-istri kalian ke masjid-masjid Allah. Boleh seorang perempuan pergi ke masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah. Boleh. Meskipun sholat di rumahnya lebih baik untuknya. Boleh dia sholat di masjid. Maka sang anak, kalau tidak salah namanya Salim, beliau mengatakan, ini pun gara-gara rasa cemburu. Wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah, sungguh kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid agar tidak jadi tontonan orang. Lihat rasa cemburu para sahabat. Lihat rasa cemburu orang-orang para tabi'i. Jangan dibiarkan istri kita seliweran di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, apalagi berdandan, apalagi memakai kebaya yang cuma cap-capan. Entah pian Pak cap-capan kebayanya itu. Jadi gara-gara saking transparannya, kebayanya itu cuma cap-capan kayak ditempel sini, sini, sini. Saking transparannya, karena seluruhnya kelihatan kainnya. Lihat, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan demi Allah kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid agar tidak kelihatan laki-laki lain. Bukan karena mencela hadis Rasul, tetapi ingin menjaga kesucian istri. Maka kata Abdullah bin Umar bahwa aku mengucapkan sabda Rasulullah, kamu menghadangnya dengan perkataanmu, wallahi la ukallimuka abadan. Aku tidak akan bicara kepadamu selamanya. Makanya Abdullah bin Umar sampai mati tidak membicarai anaknya. Gara-gara itu. Ini hajar yang diperbolehkan. Kalau ada maslahat. Kalau ada kepentingan. Kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, enggak usah dihajar. Misalkan, ya, Hasan, akhi Hasan menghajar akhi Farhan. Karena akhi Farhan, mohon maaf, merokok misalkan. Kada mau lagi berkawan lawan Farhan tuh. Merokok orangnya. Ya Farhan, ikam siapa? Hasan. Kada main. Tidak main. Yang menghajar Hasan, enggak main. Itu contohnya seperti itu. Boleh menghajar lebih dari 3 hari karena urusan agama. Itu pun dengan apa? Kalau ada maslahat. Contoh orang tua menghajar anaknya. Kalau manfaat, oke. Kalau enggak manfaat, terus orang tuanya hanya bisa menasehati saja. Misalkan, ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya pernah sekamar, ini ceritanya di Arab Saudi, dengan orang yang tidak sholat. Kalau dinasehati sholat, umurnya sudah 40 tahun lebih, Ustaz. Tidak sholat. Kalau dinasehati sholat, selalu berbicara nanti aja kalau sudah sampai Indonesia. Di Arab Saudi mengejar dolar dan real tujuannya. Padahal di tanah Arab tuh perkataan itu keluar. Dan hakiki ini cerita sahih. Nanti aja kalau sudah sampai Jakarta saya bertobat. Siapa bisa menjamin padahal. Nah pertanyaan orang tersebut bertanya, bolehkah saya menghajar orang ini? Maka jawabannya, kalau Anda menghajar kira-kira dia mau sholat enggak? Oh enggak, malah tambah. Ngehil Ustaz, malah ngejek-ngejek, malah kadang-kadang bilang ke saya, nitip ya. Ya subhanallah, nitip sholat, auzubillah. Maka gak manfaat hajarnya di sini, maka tidak boleh dihajar. Jadi hajar asal hukumnya tidak boleh lebih dari apa? 3 hari. Boleh lebih dari 3 hari kalau untuk urusan apa? Agama. Itu pun kalau ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, ngapain? Seperti yang tadi. Kata Akhi Farhan, Hasan menghajar saya. Gak main. Hasan. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Lain kalau seandainya ada yang menghajar orang yang lebih dihormati. Seperti Ka'ab bin Malik dihajar oleh siapa? Rasulullah. Maka sampai beliau mengatakan, bahwa hatta idza daqat biyal ard, sampai bumi itu mencekikku, seakan-akan bumi itu mencekikku. Bagaimana Rasulullah tidak menjawab salam kita? Kalau ditoleh melengos. Ya? Seperti yang saya contohkan tadi, saya kalau mengucapkan salam tidak dijawab oleh Kasyifullah, itu kan asa perasaan bagaimana? Ada apa nih beliau, ada apa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sangat bermanfaat untuk Ka'ab bin Malik. Nah, pada saat itu langsung datang utusan orang kafir. Lihat hadisnya. Ketika aku berjalan di pasar Madinah, seketika itu ada seorang petani dari petani-petani penduduk Syam yang membawa makanan untuk dijual di pasar kota Madinah. Ia berkata, "Man yadullu ala Ka'ab bin Malik?" Siapa yang dapat menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lah. Lalu orang-orang lalu menunjukkan sampai dia menemuiku dan menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ahlul kitab. Syam dahulu Nasrani. Syam, Palestina, Yordania, Libanon, apalagi Suria, itu dahulu Nasrani dan Romawi, Romawi dan Yahudi dan Nasrani. Ya, Raja Ghassan. Apa tulisan dari surat Raja Ghassan tersebut? Wa kuntu katiban faqara'tu fa idza fihi. Kata Ka'ab bin Malik, aku seorang yang menulis. Maksudnya beliau tahu tulisan orang-orang Syam. Dan aku membacanya. Ternyata isinya amma ba'du. Apa isinya? Fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa pemimpinmu telah meninggalkanmu. Rasulullah meninggalkan Ka'ab bin Malik. Itu berita di Madinah sampai kemana? Syam. Lihat ya, orang-orang kafir mereka sangat memperhatikan. Dan ini juga kita bisa kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk gaya iblis mengganggu manusia. kita ada masalah sedikit dengan orang, sedikit aja. Sebenarnya bisa kita maafkan itu. Bisa selesaikan. Ada orang ketiga datang. Ngompor-ngompori, memanas-manasi. Ih, bujur tuh si Din tuh dasar. Ini namam. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Yang namam itu kalau bahasa letterleknya Indonesia, itu adalah orang yang membakar-bakar. Dasar si Din tuh. Aku gini gak ada ketujuh lawan si Din tuh. Jadi yang asalnya sedikit, sariknya bebanyak. Nah ini orang nih, namam. Maka pantas tidak masuk surga. Hati-hati sifat namam. Kalau ada permasalahan antara dua orang, sudah diam aja. No comment mendingan. Ya. Silent. Jangan umpat-umpat. Ini para ikhwan yang dirahmati. Kalau berani umpat jua, harus dengan tujuan mendamaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang ini datang, sudah tahu Ka'ab bin Malik bermasalah dengan Rasulullah, dia ngirim surat. Ya, surat apa isinya? Kami mendengar bahwasanya pemimpinmu, yaitu Rasulullah, telah berpaling meninggalkanmu. Kemudian, walam yaj'al kallahu bidari hawarin wala madhi'ah falhaq bina nuwasik. Artinya, dan sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan bagimu tempat yang hina dan kesia-sia. Ini adalah sebuah rayuan. Kami punya tempat yang mulia. Allah tidak menjadikanmu hina. Silakan kumpul bersama kami. Ya, ini gangguan orang-orang kafir seperti itu kepada kaum muslim. Kemudian Syekh mengatakan, lihatlah dan renungkanlah wahai saudaraku yang tercinta, bagaimana kaum kafir yang berada di sekeliling negara Islam mengintai berita-beritanya, hingga jika mendapat kesempatan mereka akan menyerang negeri Islam tersebut dari segala penjuru. Akan memperjelas hal ini perkara berikut, yaitu yang kedua, itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang jelas hati-hati, kadang-kadang kita digoda oleh iblis dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Nah, kemudian tadi masalah hajar menghajar, maka saya harapkan, ya, saya harapkan jadilah hati yang bersih. Berhati yang bersih, maafkan dan lapang dada. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Coba hitung semua kawan-kawan kita yang kita hajar lebih dari 3 hari, minta halal bemaaf-maafan malam ini juga. La yahillu li muslimin an yahjura akha fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, apalagi kerabat, Pak, kerabat. Ya, apalagi orang-orang yang ada hubungan talian darah, bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, saudara. Ya, itu apalagi keponakan, itu tali darahnya sangat erat itu. Keponakan seperti anak, paman, bibi seperti bapak, ibu sendiri. Maka jika ada masalah, coba minta halal. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya, yang memulai salam. Yang memulai apa? Yang memulai minta, meskipun dia dalam pihak yang benar. Ya, mulai malam ini indah, Pak, rasanya ketika sudah lawas kada bertamu, sudah lawas terpisah karena ada semacam hajar menghajar. Ya, kalau seandainya ada kajian di Masjid Imam Syafi'i, betakun dulu, Sidin hadir kada. Model kayak Intel tuh, mohon hadir aku kada kada hadir. Hati-hati para ikhwan. Pian rancak lakas penyakit stroke kayak itu. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati demi kita ingin menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, bulan puasa di bulan Allah al-Muharram. Maka boleh seseorang memperbanyak puasa dari awal hari Muharram sampai akhir harinya berdasarkan hadis ini. Dan juga ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya su'ila an saumi yaumi Asyura. Beliau ditanya tentang puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab yukaffiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Maka jangan lewatkan, sekarang tanggal 8 Muharram, besok tanggal 9, hari Ahad adalah hari Senin tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan kita dianjurkan untuk menyelisihi Ahlul Kitab, puasa hari Asyura kebiasaan Ahlul Kitab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasu'. Jika aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Tapi yang keutamaan menghapuskan satu tahun sebelumnya itu hanya tanggal 10. Jadi seorang boleh berpuasa hanya tanggal 10, hanya hari Seninnya saja. Dan lebih utama lagi berpuasa Ahad dan Senin untuk tahun ini 1436 Hijriah, tanggal 9 dan 10 Al-Muharram bertepatan dengan tanggal 2 dan 3 November. Ya, maka mudah-mudahan bisa berpuasa dan hukumnya tidak wajib. Yang tidak puasa jangan dicela. Mau kada puasa? Ya sudah, ayo orang kada puasa selesai. Ya. Jangan dicela, hukumnya tidak wajib, sunnah hukumnya. Ya. Dan juga satu permasalahan, boleh digabung niatnya dengan puasa hari Senin. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin bertanya. Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum barak. Tadi Ustaz memaparkan bahwa yang digolongkan salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Nah, yang mau saya tanyakan sumbernya atau dalilnya dari mana itu Ustaz yang menyatakan bahwa sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in adalah salaf? Makasih. Jazakallah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setiap kali kita nanti di dalam kajian ini, jadwal saya pekan pertama membaca kitab ini, yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Inilah yang menjadi rujukan kita. Kenapa kita katakan salaf as-salih, yang artinya salafus salih, mereka itu adalah tiga zaman ini. Kita merujuk hanya kepada tiga zaman. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan lafaz hadis ini banyak sekali. Di antaranya, tadi khairunna, sebaik-baik manusia. Ada khairu ummati, sebaik-baik umatku. Ya, ada seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ada hadis yang lain yang menunjukkan akan hal itu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau ditanya, ketika beliau mengatakan bahwa semua akan masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan. Semua umatku akan masuk ke dalam neraka, dan semua umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kecuali satu. Dan dari 73 tersebut semuanya masuk neraka, kecuali satu. Ketika ditanya siapa satu itu, al-jama'ah. Al-jama'ah di sini maksudnya adalah dijelaskan oleh Rasulullah. Ana ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Artinya, yang mengikuti aku hari ini dan juga para sahabatku. Nah, dari situlah kita ambil para sahabat, para tabi'i yang mengikutinya, dan para tabi'ut tabi'in yang mengikutinya lagi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tafadhol. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum Barak. Padahal sudah tersirat yang terakhir tadi, tapi sudah kadung mengikuti mic. Tadi dijelaskan bahwa para salaf tiga generasi yang terbaik. Tapi kalau tidak hilap di dalam hadis ada anak beliau yaitu Fatimah bertanya kepada Rasul, siapa sih namanya salaf itu? Yaitu aku, kata Nabi. Apakah di dalam kategori itu juga kita tahu diboleh masukkan Rasul dulu baru sahabat dan lain-lain? Terima kasih. Iya, sama seperti yang kita jawab tadi bahwa salafus soleh arti bahasanya adalah orang terdahulu yang soleh-soleh dan pemimpin para salaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan beliaulah yang memberikan pengajaran kepada para sahabat sehingga menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kemudian diturunkan ilmunya oleh sahabat kepada para tabi, para tabi. Boleh dikatakan salafus soleh termasuk adalah di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Ya, mohon yang panitia bagian dakwah untuk menyediakan kertas mungkin bisa nanti insya Allah pada bulan depan kita sudah adakan ini. Ya, berapa jumlahnya maka kita akan adakan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal. Kemudian pengumuman untuk kajian saya di Majelis Taklim Ar-Rahmat di Suzuki, ya, di tempat Ayahanda Haji Hamsan, insya Allah berkaitan dengan transaksi jual beli, berkaitan dengan transaksi jual beli. Maka mohon kehadirannya untuk menghadiri kajian tersebut di dealer Suzuki di kilometer 6, ya, di kilometer 6. Dan malamnya di Baitul Hikmah tentang keluarga muslim yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keimanan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ada kue ya? Ada wadai? Iya.